Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Kita akan melanjutkan faktor berikutnya dari faktor-faktor disyariatkannya sujud sahwi, yaitu ragu. Ya. Setelah kita usai membahas faktor kedua, yaitu mengurangi, nah, yang terakhir kita bahas ketika itu adalah lupa mengerjakan tasyahud awal. Tasyahud awal hukumnya wajib. Nah, ada yang tanya, waktu itu kita pelajari jika imam sudah terlanjur tegak berdiri, makmum di belakang ramai bertasbih, bolehkah dia kembali? Menurut pendapat yang rajih, sudah tegak berdiri, boleh dia kembali bersaut-sautan tasbih di belakang? Atau dia sendiri sudah sadar sekarang, oh tadi lupa tasbih awal, tapi bolehkah dia kembali? Tidak boleh. Kenapa? Karena jawabannya sudah benar, tidak boleh kembali. Hadisnya juga jelas, ya. Yang merincikan hal itu, nah, kita lewati semuanya. Hadis Abdullah bin Buhayna, hadis Abdullah bin Amir al-Juhani, dan hadis Al-Mughir bin Syu'bah. Tetapi sekarang apa alasannya? Sudah jelaskan waktu itu. Ingat? Atau lihat sekarang? Coba lihat catatannya. Karena dia sudah beralih ke rukun berikutnya. Tidak mungkin dia membatalkan rukun yang tengah dikerjakan. Dia sudah berdiri, artinya ini sudah rukun berikutnya. Tidak mungkin dia membatalkan itu kembali hanya untuk menyusulkan suatu amalan yang hukumnya hanya wajib. Bisa difahami? Baik. Jadi cukup ditutupi dengan sujud sahwi sebelum atau setelah salam. Sahwinya sebelum atau setelah salam? Sebelum salam, karena ada yang kurang. Nah, baik. Dan yang lainnya di sini telah kita lewati. Bagaimana dengan makmum? Makmum yang ada di belakang ini sadar dari awal ini salah dan mereka bertasbih, tapi imamnya sudah terlanjur berdiri. Ya, bagaimana dengan mereka? Nah, apakah harus ikut berdiri atau mempertahankan tetap duduk tasyahud? Harus ikut berdiri. Kenapa? Padahal mereka tahu itu, jika mereka ikut berdiri berarti sengaja meninggalkan tasyahud awal, sengaja meninggalkan perkara wajib dalam keadaan sadar. Bolehkah itu? Jika dikatakan harus ikut berdiri, berarti kan boleh meninggalkan tasyahud awal, bahkan wajib berdiri, kan begitu? Karena sudah benar, tinggal alasannya. Karena baik, karena imam wajib diikuti. Jadi di sini berbenturan dua kewajiban. Kewajiban tasyahud awal kan bukan rukun, hanya wajib ini. Wajib itu bisa ditinggalkan apabila ada udzur. Berbenturan kewajiban tasyahud awal dengan kewajiban mengikuti imam, haramnya menyelisihi imam. Dalam hal seperti ini didahulukan mengikuti imam. Nah, dan itu yang dilakukan oleh sahabat pada hadis Abdullah bin Buhayna, pada hadis Abdullah bin Amir al-Juhani, pada hadis, ya, pada hadis-hadis tersebut sahabat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Nah, baik, dan sudah dijelaskan, alhamdulillah, ini menunjukkan sepertinya kalian sudah paham. Ya, kami tunjukkan waktu itu seperti halnya jika seseorang masbuk. Nah, boleh jadi ya, dia tidak bisa tasyahud awal dan harus berdiri bersama imam. Nah, terpaksa dia tasyahud, padahal itu bukan waktunya tasyahud karena imamnya tasyahud. Wahakadha. Baik, sekarang ragu. Nah, yang disebutkan Sa'di perkara faktor berikutnya kan Apa itu? Coba dibaca matannya. Ulangi lagi. Yang keempat matannya. Au syakka fi ziyadatin au nuqsanin. Atau ragu mengenai tambahan atau kekurangan. Nah, ragu apakah sudah dikerjakan atau belum dikerjakan. Nah, bagaimana kaidahnya di sini? Baik, kita langsung memilih pendapat yang rajih. Kami akan sampaikan langsung yang rajih dalam masalah ini. Apabila ragu mengenai jumlah rakaat, apakah sudah 4 rakaat atau baru 3 rakaat? Terdapat dua kemungkinan. Nah, sebelum kita lanjut, coba kita pahami dulu masalah ini. Jika ragu misalkan, ini baru 3 rakaat, ya, ataukah sudah 4 rakaat? Artinya dia sekarang ketika sedang mengerjakan rakaat itu, misalkan, atau nah dia ragu, ini rakaat ketiga atau sudah rakaat keempat ya? Jika ini rakaat ketiga berarti dia akan berdiri lagi kan? Kalau ini rakaat keempat berarti itu tasyahud akhir, ragu dia, kan begitu? Jadi yang diragukan yang mana ini? Yang diragukan yang mana? Perhatikan baik-baik ya, sewaktu-waktu ditanya. Yang diragukan yang mana? Ketika ragu, ini baru rakaat ketiga, berarti saya berdiri lagi untuk rakaat keempat. Atau ini sudah rakaat keempat, berarti saya tasyahud akhir. Yang diragukan yang mana? Yang keempat. Yang diragukan yang keempat. Artinya, bahwa ini rakaat, bahwa, ya, ini sudah 3 rakaat, ya, ini jelas. Tetapi yang diragukan ini, apakah ini rakaat keempat atau baru rakaat ketiga? Nah, jadi yang diragukan yang keempat ini sudah rakaat keempat atau belum? Nah, bisakah kita berdasar dengan keraguan? Nah, ini kan kita ikuti dikatakan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ketika dia merasakan keraguan itu, kemudian dia, kan seseorang jika mengalami itu kan dia berpikir kan, berusaha mengingat gitu kan, begitu prosesnya, berusaha mengingat. Ini rakaat ketiga atau sudah rakaat keempat? Ragu, meragukan apakah ini sudah rakaat keempat atau belum. Dan dia terus dalam keraguan, dia terus dalam keraguan. Dia tetap meragukan ini rakaat keempat atau ya, bukan. Dalam arti kemungkinan masing-masingnya itu berimbang. 50% kemungkinannya ini belum rakaat keempat, tapi baru rakaat ketiga. 50% kemungkinannya ini sudah rakaat keempat. Berimbang itu namanya ragu. Berarti kan tidak ada, ya, tidak ada yang lebih kuat timbangannya, berimbang. Nah, dalam keadaan seperti ini tidak bisa berdasar pada keraguan. Yang namanya keraguan tidak bisa dijadikan dasar beramal. Bedanya begitu. Yang namanya keraguan tidak bisa dijadikan dasar beramal. Sekarang ragu, ya, ragu apakah saya mau ini rakaat keempat ini sudah rakaat keempat atau rakaat ketiga? Nah, jadi rakaat keempat yang diragukan kan begitu, sudah dikerjakan belum? Jika sudah dikerjakan berarti kan sudah sempurna sholatnya. Jika belum dikerjakan berarti kan masih kurang satu. Itu yang diragukan, rakaat keempat ini yang diragukan sudah dikerjakan belum. Nah, jika tetap dalam keadaan ragu, bisakah seseorang beramal dengan keraguannya? Dalam arti, ya sudah saya anggap saja sudah saya kerjakan dulu. Tidak boleh. Yang namanya keraguan tidak bisa dijadikan dasar beramal. Nah, masalahnya ragu itu berimbang 50% ya, 50% tidak. Tidak bisa. Berarti keraguan itu tidak bisa dijadikan dasar beramal, berarti buang. Jika demikian, berarti dianggap bagaimana jika dibuang keraguan itu? Meragukan ini rakaat keempat sudah dikerjakan belum? Berarti dianggap belum dikerjakan, begitu maksudnya. Nah, ketika ragu rakaat keempat ini sudah dikerjakan belum, berarti dianggap belum dikerjakan. Kalau kita menganggap sudah dikerjakan, berarti kita berdasar dengan keraguan. Hanya dengan keraguan kita, kita menganggap sudah. Wah, tidak bisa. Tidak bisa kita pakai untuk beramal. Sudah. Berarti dibuang keraguan itu, berarti dianggap belum dikerjakan. Nah, dengan demikian, pada sampai ini berarti dianggap baru 3 rakaat. Berarti berdiri lagi 1 rakaat. Itu menjadikan 4. Nah, kemudian sujud sahwi, nah, sudah lewat ini. Ada keraguan. Nah, ada keraguan. Keraguan itu seperti meninggalkan. Ini ada kekurangan kan? Berarti sebelum salam, setelah salam. Sebelum salam. Sujud sahwinya sebelum salam. Nah, dalilnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Dalilnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim. Nah, hadis inilah yang ditampilkan oleh Sa'd di matan. Saya lihat kembali di matan hadisnya ada itu. Sudah kita baca. Idza syakka ahadukum fi salatihi, idza syakka ahadukum fi salatihi, apabila salah satu dari kalian ragu dalam sholatnya, ya, falam yadri kam sholla, falam yadri kam sholla, ini anda bacakan lengkapnya ya, teks hadisnya dari Sahih Muslim. Falam yadri kam sholla, kemudian dia tidak tahu berapa rakaat yang telah dia kerjakan, asalasan am arba'an, apakah salasan, apakah baru 3 rakaat am arba'an atau sudah 4 rakaat? Maknanya berarti yang rakaat keempat ini yang diragukan. Nah, kata Nabi, falyatrahi as-shakka, falyatrahi as-shakka. Nah, falyatrahi as-shakka, hendaknya membuang, falyatrah, membuang as-shak, keraguan itu. Karena keraguan tidak bisa dijadikan dasar beramal. Sudah ditegaskan tadi. Ini maknanya. Keraguan tidak bisa jadi tanda drama. Ragu mengenai rakaat keempat ini sudah dikerjakan belum? Tidak bisa. Berarti buang keraguan itu, tidak dianggap, ya. Berarti dihukumi sholat itu baru 3 rakaat. Nah, karena rakaat keempat yang meragukan itu dibuang, tidak dianggap. Wal yabni ala mastaqan. Oleh karena itu kata Nabi, setelah membuang keraguan, wal yabni, hendaknya membangun sholatnya, ya, ala mastayqana, berdasarkan apa yang meyakinkan. Yang meyakinkan itu yang 3 rakaat, itu jelas. Nah, 3 rakaat jelas, yakin. Kan yang diragukan yang keempat, ya atau tidak, ya kan? Jadi kita ragu ya atau tidak rakaat keempat ini sudah dikerjakan belum, ya dibuang, sudah dianggap tidak kan? Tapi yang meyakinkan itu maksudnya dianggap 3 rakaat. Itu jelas. Nah, itu yang meyakinkan. Summa yasjud sajdatain. Kemudian hendaknya sujud sajdatain, sujud sahwi 2 kali. Qobla an yusallima. Qobla an yusallima, sebelum salam. Kemudian kelanjutan hadis kata Nabi, fa in kana shalla khamsan. Jadi bagaimana hakikat, ya, permasalahannya sebenarnya? Jika ternyata sebenarnya tadi yang benar itu dia sudah 4 sebenarnya. Berarti jadi 5 salatnya kan begitu. Atau memang baru 3, berarti pas 4. Hakikatnya boleh jadi yang pertama atau yang kedua, boleh jadi tadi sebenarnya sudah benar, sudah dikerjakan, berarti ketika dia tambah 1 jadi 5. Boleh jadi memang itu belum dikerjakan, tapi kan dalam hal beramal tidak boleh berdasarkan keraguan, sehingga harus dibuang keraguan itu. Adapun masalah hakikatnya bagaimana, itulah fungsinya sujud sahwi. Kata Nabi, ya rinciannya, fa in kana, apabila shalla khamsan, dia telah salat 5 rakaat, syafa'na lahu salatah, syafa'na lahu salatahu, maka sujud sahwi itu berfungsi ya menggenapkan salatnya, yakni menyempurnakan salatnya. Wa in kana shalla tamaman, wa in kana shalla tamaman, apabila dia telah salat sempurna benar 4 rakaat, kanata adalah 2 sujud sahwi itu tergiman, yakni min ajli tergim, dalam rangka membuat marah, ya tergiman lis syaitan, dalam rangka membuat marah setan. Membuat marah musuh itu ibadah. Membuat musuh geram itu ibadah. Ya, dia sudah mengganggu kita, membuat kita ragu, kita balas, kita buat marah dia dengan sujud sahwi. Nah, gitu. Nah, untuk kemungkinan yang pertama ini tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf di antara ulama. Jelas hukumnya. Ya, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim ini. Nah, yang kedua, kemungkinan yang kedua, ketika dia mengalami keraguan, dia pun berusaha untuk mengingat-ingat. Ya, berusaha untuk menerka-nerka. Mengingat-ingat suatu qarinah istilahnya. Qarinah itu indikator. Indikator yang bisa membantu dia untuk menduga kuat, memprediksi kuat yang mana yang benar dari dua hal yang diragukan itu. Kadang ada indikator itu. Oh iya. Nah, jadi begini-begini, pas ketika demikian, oh begini, teringat. Oh iya, nah, ini lebih kuat dugaan bahwa ini sudah 4 rakaat, gitu. Atau sudah kuat dugaan ini baru 3 rakaat. Nah, berdasarkan indikator yang teringat. Jadi ketika ragu dia berusaha memikirkan kasus yang menimpanya, mengingat-ingat, dan ternyata dia sampai pada suatu prediksi kuat, istilahnya ghalabatul dhon atau dhon rajih, dugaan kuat, prediksi kuat. Dia berhasil memprediksi kuat prediksinya, dugaannya terhadap salah satu dari dua kemungkinan itu berdasarkan qarinah, indikator. Nah, misalkan berdasarkan indikator yang ada, dia kemudian memprediksi kuat, oh ini memang baru 3 rakaat ya, berarti saya harus nambah 1. Atau berdasarkan indikator yang ada, dia pun memprediksi kuat, wah ini besar kemungkinannya sudah 4 rakaat, berarti dia cukupkan dan dia tasyahud. Nah, jadi artinya beramal ya berdasarkan ghalabatul dhon, berdasarkan dhon rajih, prediksi kuat. Ini yang rajih dalam masalah ini. Ini yang rajih dalam masalah ini. Bahwa dhon rajih, ghalabatul dhon, itu bisa dijadikan dasar untuk beramal dalam hal ini. Ya. Kemudian sujud sahwinya setelah salam. Bedanya di situ. Sujud sahwinya setelah salam. Dan ketika beramal dengan prediksi kuat, ghalabatul dhon atau dhon rajih istilahnya, yaitu prediksi kuat tadi, bisa jadi prediksinya kuat, prediksinya besar kemungkinannya baru 3 rakaat, berarti kan menambah 1. Atau kuat prediksinya bahwa ini sudah 4 rakaat, berarti dicukupkan. Yang jelas, yang manapun yang terpilih berdasarkan dugaan kuatnya, ya, dan dia beramal berdasarkan dugaan kuatnya, maka sujud sahwinya setelah salam. Dalilnya hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat muttafaq alaih. hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu riwayat muttafaq alaih. Nabi alaihi salatu wassalam pada riwayat tersebut mengatakan, wa idza shakka ahadukum, wa idza shakka ahadukum, apabila ragu, shakka ragu ahadukum, salah satu dari kalian, fi salatihi, dalam salatnya, falyataharra as-sawab, hendaknya dia memilih, berusaha memilih yang benar. Jadi bukan langsung dibuang keraguannya begitu, tapi berusaha memilih yang benar, tentunya dengan dugaan kuat, begitu maknanya. Wa fi riwayah, dan pada riwayat yang lain lafadznya falyanzur, maka hendaknya dia meneliti ahra dzalika lis-shawab, hendaknya meneliti yang lebih kuat untuk dibenarkan, yang lebih kuat untuk dibenarkan. Ini semua bahasa-bahasa ini dari Nabi memilih yang berusaha memilih yang benar, meneliti yang lebih kuat dari benar. Ini semua adalah maknanya adalah betul blondon roh, dugaan kuat, bukan yakin, bukan ilmu. Tidak sampai pada tingkatan ilmu yang artinya mengetahui dengan pasti yakin, bukan, hanya dugaan kuat. Tapi Nabi memerintahkan di sini untuk beramal dengan itu. Kemudian kata Nabi, falyutimma alaihi. Kemudian hendaknya dia menyempurnakan sholatnya berdasarkan dugaan kuat yang terpilih itu. Hasil pilihannya dengan dugaan kuat itu, ya, dijadikan dasar dalam menyempurnakan sholatnya. Bisa jadi dugaan kuatnya, ya, memilih baru 3 rakaat. Nah, bisa jadi dugaan kuatnya memilih sudah 4 rakaat. Yang jelas dia menyempurnakan salatnya berdasarkan hasil pilihan dugaan kuatnya. Tsumma liyusallim. Kemudian hendaknya salam. Ini tasyahud akhir kemudian salam. Tsumma yusallim tsumma yasjud sajdatain, kemudian sujud 2 kali, sujud sahwi. Artinya sujud sahwinya setelah salam. Tsumma yusallim kemudian salam, tsumma yasjud sajdatain kemudian sujud 2 kali, berarti kan setelah salam. Nah ini ya rinciannya 2 kemungkinan tersebut dan hukumnya masing-masing. Ini menurut pendapat yang rajih. Ini yang pertama kan tidak ada khilaf, ya, sudah kita lewati. Yang kedua ini tadi sudah disampaikan bahwa ini yang rajih, berarti kan ada khilaf. Namun inilah yang rajih, inilah pendapat yang kuat. Yani beramal berdasarkan hasil tahri, hasil pilihannya dengan dugaan kuatnya. Walaupun dhon rajih berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud muttafaq alaih yang telah dibacakan tadi. Ini salah satu riwayat dari Ahmad. Ini madhab Imam Ahmad pada salah satu riwayat yang datang dari beliau. Nah, salah satu riwayat dari Ahmad, Imam Ahmad, yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga dipilih oleh As-Sa'di. As-Sa'di dalam kitabnya Al-Muqtarat Al-Jaliyah. Ya, dalam kitab Al-Muqtarat Al-Jaliyah. Barangkali di matan antum yang ada ta'liknya itu dinukil di situ. Dinukil Ibn Sa'di dari Al-Muqtarat Al-Jaliyah. Nah, bahwa Sa'di rahimahullah memilih pendapat ini. Yang lainnya yang juga memilih pendapat ini di masa ini, yaitu Ibn Baz dan Ibn Uthaymin. Nah, Ibn Uthaymin muridnya Sa'di, muridnya Ibn Baz. Nah, Sa'di ibn Baz ibn Uthaymin, Syekhul Islam Sa'di ibn Baz ibn Uthaymin, mereka memilih mazhab ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Nah, ini yang kuat insyaallah, ini yang benar. Baik. Difahami ini? Agar tahu ya, barangkali ada yang terpikir apa mazhab yang lain. Pada masalah yang kedua ini tadi, mazhab yang lainnya mengatakan ya, di sini tidak bisa menggunakan ghalabatul dhon, tidak bisa memprediksi kuat, tidak bisa berdasarkan itu, tetapi semuanya dianggap ya, dianggap satu hal yang diragukan dan dibuang keraguan itu kembali kepada yang meyakinkan, kembali kepada yang terkecil, tetap dianggap tiga. Tetap dianggap tiga. Seperti yang pertama, itu pendapat yang lain. Nah, itu justru itu yang menjadi mazhab Hambali, riwayat lain dari Ahmad, dan menjadi mazhab Hambali itu pendapat yang lain itu, dan itu mazhab Syafi'i, Malik, bahkan jumhur. Nah, mayoritas ulama mengatakan pada dua keadaan tadi semuanya dianggap suatu keraguan dan dibuang keraguan itu, ambil yang terkecil yang meyakinkan. Nah, tetapi ya meskipun itu pendapat jumhur, namun karena kuatnya dalil pendapat yang kita rojihkan dan telah datang ya riwayat dari Ahmad, imamnya adalah Imam Ahmad pada salah satu riwayat dari beliau, dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Sa'di Ibn Baz Ibn Uthaymin, dan satu lagi belum disebutkan dari Al-Albani. Nah, Al-Albani ya juga memilih hal ini, pendapat ini dalam Tamamul Minnah, karena kuatnya dalil yang ada yaitu hadis Ibn Mas'ud muttafaq alaih. Hadis Ibn Mas'ud muttafaq alaih. Dan memang demikian dari segi makna ya. Dan ini telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masalah ini. Nah, dan ini telah dibahas dan dipelajari dalam kitab Usul Fiqh, bahwa dalam beramal ya ada dua yang menjadi dasar, yaitu ilmu yang meyakinkan, dan yang kedua ya yaitu ghalabatul dhon, dugaan kuat. Nah, dugaan kuat. Terkadang ada masalah, kita tidak bisa sampai pada tingkatan betul-betul mengilmui secara pasti dengan yakin masalah itu. Kita hanya mampu menduga kuat ini yang benar. Tapi cukup fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Ya, dan hadis Ibnu Mas'ud ini jelas bimbingan dari Nabi agar beramal berdasarkan hasil taharri, hasil dugaan kuat. Begitu pula halnya jika kita tawaf, misalkan lagi tawaf ragu, wah ini putaran ke-6 atau sudah putaran ke-7 ini. Nah, sudah putaran ke-7 apa baru putaran ke-6, ragu. Nah, sudah amalkan ini. Jika bingung tetap ragu, hanya 50% kemungkinan sudah putaran ke-7 atau belum, berarti bagaimana? Keraguan kita jadikan dasar apa tidak? Tidak kan? Jadi buang keraguan itu, berarti diragukan putaran ke-7-nya, berarti dianggap baru 6. Dianggap baru 6. Nah, berarti lanjutkan. Apabila kuat dugaan bahwa itu sudah putaran ke-7 misalkan, berarti dicukupkan berdasarkan dugaan kuat. Nah, ada sujud sahwi enggak pada tawaf? Nah, enggak ada tentunya. Jadi begitu pula sa'i. Nah, di sini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ikhtiyarat, yakni dalam kitab Al-Ikhtiyarat, karena Al-Ikhtiyarat itu bukan Ibnu Taimiyah yang menulis, namun nah, itu nukilan pilihannya Ibnu Taimiyah. Nah, disebutkan di sana bahwa Ibnu Taimiyah mengatakan wa ala hadza annatu umuri syara', di atas inilah, berdasarkan inilah keumuman urusan-urusan syariat. Wa yuqalu mithluhu, dan dikatakan semisal dengan ini fi tawaf, dalam hal tawaf, wa sa'i, dalam hal sa'i, wa ramyil jimar, dan dalam hal melempar jumrah, wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Ragu ini sa'i ini sudah putaran keberapa? Lempar jumrohnya ini sudah yang keberapa? Nah, semuanya kembali kepada pembahasan kita tadi. Jika ragu, ya berarti dianggap tidak. Jika bisa menduga kuat, maka berdasarkan dugaan kuat. Barakallahu fikum. Sementara ini kita cukupkan. Nah, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik untuk jadi dasar beramal. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam. Subhanallah, walhamdulillah.